ingin mengalir. Janganlah kami dicemarkan. Aku laut yang ingin biru. Aku tampon dan minyakmu. Oi, biarkan biru. Hewan yang ini.